Mitra bisnis, sejumlah kalangan menyesalkan keputusan Mahkamah Agung yang memvonis pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia dengan hukuman 2 tahun penjara karena dianggap menyebarkan pornografi lewat medianya. Sebab MA menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP sebagai dasar hukumnya dan bukan menggunakan Undang-Undang Pers. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Mara Sakti Siregar. Pak Siregar, bagaimana komentar Anda? Kasus Playboy ini ditolak oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat, terutama orang-orang yang anti pornografi. Karena memang ideologi Playboy di luar negeri itu memang sabul. Itu memang majalah yang lebih banyak mengeksploitasi tubuh-tubuh perempuan, ketelanjangan, nudisme, dan sebagainya. Nah, ketika itu mau dimasukkan ke Indonesia, masyarakat, sebagian besar masyarakat menolaknya. Mereka kemudian lakukan demonstrasi atau segala macam ke kantor Playboy. Itu yang kita tahu. Kemudian mengadu ke Dewan Pers. Gitu. Dewan Pers diri waktu itu, saya ingat persis, mereka diminta kalau nggak senang, nggak boleh melakukan kekerasan. Ajukan ke proses hukum. Nah, ketika proses hukum diajukan, Dewan Pers kemudian menjadi saksi bahwa Playboy itu bukan apa porno apa segala macam gitu ya. Nah, terus putusan hakim pengadilan negeri, mereka Playboy itu dimenangkan. Nah, kemudian ada proses selanjutnya. Sampai sekarang kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemimpin redaksinya itu dipersalahkan, dihukum penjara. Saya kira itu konsekuensi hukum yang mesti dihadapi. Dan kita, saya kira kalau saya sebagai jurnalis, saya bilang, kita mesti menghormatin hukum dong. Bagaimana isi majalah Playboy Indonesia itu, Pak? Kami kebetulan ketika di PWI Jaya, saya waktu itu jadi ketua Dewan Kehormatan, kita memang memeriksa Playboy, meneliti. Memang ada unsur-unsur kecabulan di situ. Dan saya menjadi saksi ahli waktu itu. Memang saya berbeda pendapat dengan beberapa anggota Dewan Pers lain. Nggak apa-apa juga beda pendapat, kan? Ketika kita kalah, ya kita hormati hukum. Kami nggak ribut bagaimana keputusan hakim, ya kita kalah nggak apa-apa. Banding kalah lagi, ya nggak apa-apa lagi. Nah, sekarang kalau keputusan Mahkamah Agung memenangkan mereka yang menuntut, saya kira semua orang mesti tunduk pada itu. Ajukan lagi, walaupun ada peninjauan kembali atau PK, kalau masih ada. Tapi proses hukum mesti ditegakkan. Bagaimana kalau ini disebut kriminalisasi pers? Saya pikir beda gitu loh, beda dengan yang selama yang kita tafsirkan. Kalau ada jurnalis atau wartawan yang melakukan investigasi atau laporan pemberitaan terhadap konglomerat hitam atau orang-orang yang nggak beres gitu ya, yang kita curigai tidak tersentuh oleh hukum, nah kemudian karena pemberitaan itu dia dituntut ke pengadilan, nah itu baru masuk kategori kriminalisasi pers. Itu pengertian yang saya ngerti gitu loh. Demikian Mara Sakti Siregar dan saya Rizal Andika.